Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, Kitabus Shalah, bab fi syurutish shalah, bab tentang syarat-syarat salat. Kita telah mengambil syarat yang pertama, yaitu masuknya waktu salat. Asyartu tsani, syarat yang kedua, satrul aurah, menutup aurat. Wa min syurutis salati satrul aurah, di antara syarat-syarat salat itu adalah menutup aurat. Wa hiya ma yajibu taghtiyatuhu wa yaqbuhu dhuhuruhu wa istahya minhu. Apa yang dikatakan dengan aurat ini, yaitu bagian yang wajib untuk ditutup, munculnya atau kelihatannya jelek, yakni tidak baik. Wa istahya minhu, malu kalau seandainya terbuka. Itu namanya aurat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, ambillah zinatakum, pakaianmu, 'inda kulli masjid, ay 'inda kulli salatin, setiap ingin solat. Maka ini adalah perintah untuk berpakaian yang baik ketika kita ingin solat. Zinah, pakaian yang indah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata haidin ay balighin illa bi khimarin. Hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, Tirmizi. Nabi mengatakan, Allah tidak menerima salat haid, salat wanita yang baligh, illa bi khimar, kecuali dengan khimar. Khimar yaitu menutup kepala. Ya, ini orang yang sudah haid, yang sudah baligh, wajib menutup auratnya ketika dia solat. Qala Ibnu Abdul Barr, Ibnu Abdul Barr dia mengatakan, ajma'u ala fasadi salati man taraka thawbahu wa huwa qadirun ala istitari bihi wa salla uryanan. Sepakat ulama akan rusaknya solat, yakni tidak sahnya solat, orang yang meninggalkan pakaiannya, yakni tidak menutup auratnya. Wa huwa qadirun ala istitari bihi, dia adalah mampu untuk menutup dirinya dengan pakaian itu, dia tinggalkan. Wa shalla uryanan, lalu dia salat dalam, dia salat telanjang. Mungkin ada orang misalkan sudah kan orang enggak ada di kamar, dimatiin lampu. Ya, kemudian dia salat sendirian, salat telanjang. Maka salat tidak sah. Karena dia mampu untuk berpakaian menutup auratnya walaupun enggak ada orang melihat. Fala khilafa fi wujubi satril aurati fi sholati bi hadratin nas. tidak ada perbedaan di dalam wajibnya menutup aurat untuk mengerjakan sholat dan di hadapan orang, wa bihadratin nas, wa fil khalwah, dan dalam kesendirian, fis sahih, menurut pendapat yang sahih. Ya, jadi maksudnya apa? Sepakat ulama, orang yang sholat wajib menutup aurat apabila di hadapan orang lain. Adapun dia sendirian di dalam kamar, tidak di hadapan orang lain, terjadi perbedaan pandang ulama. Tapi pendapat yang terkuat itu adalah harus menutup aurat. Itu makna wa fil khulwati 'ala sahih. Li hadis Muawiyah ابن حيدة القشيري قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. Berdasarkan hadis Muawiyah bin حيدة القشيري di mana Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, jagalah auratmu, jadi pelihara, jangan dilihat oleh orang kecuali dari istrimu, ya, au ma malakat yaminuk, atau dari budak sahayamu. Qal, lalu Muawiyah dia mengatakan, qultu, aku mengatakannya, فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضُ, kalau seandainya manusia itu sedang berkumpul satu sama lainnya, فَإِنِ اسْتَطَعْتَ, kata Nabi, فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا, jika kamu mampu, tak seorang pun yang bisa melihatnya, maka jangan biarkan dia melihatnya. Qala qultu, lalu aku mengatakan, fa idza kana ahaduna khalian, kalau seandainya salah seorang di antara kita dalam kesendirian, tidur sendiri dalam kamarnya, qala Allahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas, lalu Nabi mengatakan, Allah lebih berhak untuk dimalui daripada manusia. Kalau kepada manusia saja kita malu, maka kepada Allah lebih lagi malu. Ya. Tapi kalau manusia tidak malu kepada manusia yang lain, maka biasanya dia kepada Allah tidak akan malu. Ya. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika kamu tidak malu, lakukan apa kehendakmu. Ketika dia tidak ada rasa malu kepada manusia, maka dia akan berbuat semena-mena. Terkadang kita lebih malu kepada manusia daripada Allah. Gara-gara itu kita bersembunyi dalam maksiat. Bersembunyi dari manusia tapi terang-terangan di hadapan Allah. Nah, kalau dia terang-terang berbuat di depan manusia, kira-kira di belakang manusia dia akan berbuat atau tidak? Itu akan lebih lagi. Dan pada hakikatnya, bahwa Allah itu sebenarnya yang harus kita malui. Maka kalau seandainya kita sendirian, kita sendiri, maka adalah kita tetap menutup aurat. Ya. Taib. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya. Waqad sammallahu kashfal aurati fahishatan fi qawlihi 'anil kuffar wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaihi aba'ana wallahu amrana biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah telah sebutkan, memberikan nama, mengungkap atau menyingkap aurat itu sebagai fahishah, perbuatan yang keji. Berdasarkan dan firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir dalam surah Al-A'raf ayat 28, wa idza fa'alu fahishatan, apabila mereka melakukan fahishah. Maksud fahishah ini apa? Itu membuka aurat, yakni mereka tawaf. Wa kanu yatufuna bil baiti uryana atau uratan. Wa kanu yatufuna bil baiti uratan wa yaz'amuna anna dhalika min ad-din. Mereka bertawaf di Ka'bah itu telanjang, dan mereka meyakini itu adalah bagian dari agama. Itulah yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami. Ya, fa idza fa'alu fahishan, apabila mereka tawaf dengan telanjang, qalu, mereka mengatakan, wajadna 'alaihi aba'ana, kami mendapatkan nenek moyang kami seperti itu. Wallahu amarana biha, Allah yang memerintahkan kami untuk itu. Mereka anggap itu adalah bagian dari agama. Qul, kata kawan Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan perbuatan yang keji. Jadi dalam ayat ini Allah sebutkan membuka aurat itu adalah bagian dari perbuatan keji. Jadi laki-laki dan perempuan yang selalu membuka auratnya, khususnya adalah perempuan yang membuka auratnya. Sebagian orang mengatakan dia membuka aurat itu adalah sebuah keindahan. Ya? Sebenarnya dia sudah melakukan fahishah, kekejian. Subhanallah, mau solat dia tutup auratnya, selesai solat dibuka lagi auratnya, dia melakukan fahishah lagi. Wa kashful aurati wa nadharu ilaiha yajurru ila syarrin khatirin. Membuka aurat, melihat kepada aurat, akan menggiring kepada keburukan yang berbahaya. Wa huwa wasilatun ila alwuqu'i fil fahishati wa hadbil akhlaq. Dia adalah wasilah, sarana menghantar kepada terjerumusnya di dalam kekejian dan di dalam kehancuran akhlak. Maka kalau kita lihat sekarang, kalau dari kecil anak itu tidak ditanamkan untuk menutup aurat, rasa malunya hilang. Jika rasa malunya hilang, sudah mulai berangsur-angsur mengikis akhlaknya. Berbeda dengan anak-anak yang dari kecil dia menutup auratnya, terjaga auratnya, maka akhlaknya itu masih terjaga dengan baik. Kama huwa musyahadun fil mujtama'atil mutahallilah allati da'at karamatuha wa hudimat akhlaquha. Sebagaimana yang disaksikan di masyarakat-masyarakat yang sudah melebur, atau masyarakat-masyarakat yang bagian yang terjajah, yang mana kemuliaan mereka sudah hilang, akhlak mereka sudah hancur. Fantasharat fiha radhilah, yang tersebar di tengah-tengah mereka adalah kejelekan. Wa'udimat fiha al-fadilah, dan kemuliaan pun sudah hilang. Fasatru aurah ibqa'un 'ala al-fadilati wal akhlaq. Menutup aurat adalah mengabadikan atau mengukuhkan di atas keutamaan dan akhlak. Dan mutu aurat. Baik, kalau seandainya kita pergi ke pedalaman ya seperti Mentawai, masuk lagi Sekarai namanya, ya. Itu masih orang barat ke sana itu pergi nonton alat tabiah. Ya, kondisi realita kebiasaan mereka. Ya. Itu tidak berbaju. Dan ini adalah orang-orang yang belum diangkat oleh agama Islam. Subhanallah, ketika dia diangkat oleh agama Islam, yakni ketika dia masuk ke agama Islam, subhanallah, mulai ada kemajuan, mulai ada hadarah, mulai ada kebudayaan, ya, kemajuan, modernisasi. Auratnya ditutup, menjadi maju dia, ya. Orang barat dia adalah orang-orang yang primitif, orang primitif yang maju gitu. Pakaiannya primitif, ya. Yang mana subhanallah, Islam datang untuk menutup aurat, untuk menjaga akhlak, untuk menjaga keutamaan. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa mungkin perempuan, ya, takwa itu kan bukan di jilbab, katanya. Ya, saya walaupun enggak nutup aurat, saya bisa menjaga diri saya kok. Ya, dia sendiri sudah menjatuhkan kemuliaan dirinya. Ya, dia sendiri sudah mengurangi akhlaknya. Karena untuk menjaga akhlak itu adalah ketika kita berada dalam menutup aurat kita. Walihada yahrisu syaitanu ala igra'i bani Adam bikashfi auratihim. Oleh karena itu, karena menutup aurat itu adalah dalam rangka menjaga akhlak, menjaga kemuliaan, syaitan tidak membiarkan. Oleh karena itu syaitan berupaya menggoda anak Adam untuk membuka auratnya. Waqad hadzarana Allahu minhu. Allah telah mengingatkan kita dari itu. Fi qawlihi ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wahai anak Adam, janganlah syaitan menfitnah, menggoda kalian sebagaimana dia telah mengeluarkan bapak ibumu dari sorga, di mana dicabut dari mereka keduanya pakaian mereka agar ya kelihatan auratnya. Ketika syaitan iblis menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah apa namanya? Enggak, buah khuldi, buah. Sebutnya aja buah. Ya. Khuldi itu sifatnya dikatakan dia akan bisa mengekalkan. Digoda dia. Ya, godaannya seperti itu juga. Lebih modern, dibuka aurat, lebih maju. Kalau basungkuk-sungkuk loh, kok kolot loh. Ya, tapi yang lebih modern itu dibuka aurat. Itu godaan syaitan. Akhirnya apa? Ketika dia makan, dicabutlah pakaian darinya. Mulai dia menutup auratnya dari apa? Waraqal jannah, dedaunan yang ada di dalam surga. Fakashful aurat makidatun syaitaniyah, membuka aurat itu adalah tipu dayanya syaitan. Qad waqa'a fiha kathir min al-mujtama'at al-bashariyah al-yawm, sudah terjadi ya kebanyakan dari masyarakat terjerumus di dalamnya. Wa rubbama yusammuna dzalika ruqiyat ruqiyan wa tafannunan, boleh jadi ada yang menamakan ini adalah modernisasi, kemajuan, atau tafannunan ini adalah seni, keindahan. Fatakawwanat nawadil urah, lalu bermunculanlah kelab-kelab telanjang. Wa tafashshal sufuru fin nisa, mengubar aurat pun mulai tersebar di tengah wanita. Wa uridat ajsaduhunna amama rijal bila haya'in wala khajal, tubuh mereka diperlihatkan di hadapan laki-laki tanpa ada rasa malu ya, tanpa ada rasa apa ya, ya tanpa ada basa-basi. Ayuhal muslim, wahai kaum muslimin, innahu yajibu satru aurati bima la yasifu basharataha. Bahwasanya wajib menutup aurat dengan cara tidak membayangkan atau membentuk kulitnya. Maka enggak boleh tipis. Apalagi transparan. Ya. Qala ta'ala ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum. Hai anak Adam, kami telah turunkan kepadamu pakaian agar kamu menutup auratmu. Menutup. Ya. Bukan membungkus, tapi menutup. Famuwaratul aurah bil libas as-satir amr matlub. Menutup aurat dengan pakaian yang melindungi atau menutup adalah perkara yang dituntut. Itu yang diperintahkan. Wa wajibun, dan itu adalah wajib. maka wajib menuntut orang itu tidak tawaran gitu, baik laki-laki maupun perempuan. Wajib. Allah sudah turunkan kepada kita pakaian agar kita menutup aurat. Ya. Bukan menjadikan sebagian dari aurat kelihatan. Wa haddu auratir rajuli. Az-zakari min as-surrati ila rukbah. Auratnya laki-laki itu dari pusar sampai dengan rukbah, yaitu sampai dengan lutut. Ini pusat, ini lutut. Maka antara ini, lutut tidak masuk, pusat enggak masuk, tapi dia antara itu. Ya, dari pusat. Nah, ini awalnya. Rukbah ini akhirnya. Li hadis Ali radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib, la tubriz fakhidhak wa la tandur ila fakhidhi hayyin aw mayyit. Rawahu Abu Daud, Ibnu Majah. Ali bin Thalib dia mengatakan, jangan engkau perlihatkan pahamu. Ini berarti paha itu adalah bagian dari aurat. Wala tandur ila fakhidhi hayyin aw mayyit. Jangan kamu melihat ke paha orang yang hidup atau yang mati. Ya, yang mati pun enggak boleh kita lihat. Rawahu Abu Daud dan Ibnu Majah, diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah di dalam hadis yang lain, wa fil hadis al-akhir, ghatti fakhidhak fa innal fakhidha 'auratun. Tutuplah pahamu. Sesungguhnya paha itu adalah aurat. Rawahu Malik wa Ahmad wa Tirmidzi wa Hassanah. Diriwayatkan Imam Malik dan Ahmad serta Tirmidzi, dan Tirmidzi menilai hadis ini adalah hasan. Ma hadza kullihi, walaupun demikian semuanya, nara ma'al asabi syadid, sangat disayangkan kita melihat kathiran minar rijali indama yuzawiluna al-al'aba yakshifuna afkhadhahum wa la yughattuna illa al-awrata al-mughalladha Kebanyakan dari laki-laki ketika dia berolahraga, mereka membiarkan paha mereka tersingkap dan tidak menutup kecuali bagian aurat yang berat. Aurat berat ya bagian kepada ya pangkal pahanya. Wa hadhihi mukhalafatun sharihatun li hadhihi an-nusus. Ini adalah penyelewengan yang jelas, yang nyata terhadap nas-nas ini, nas-nas yang telah kita sebutkan tadi. Ya la tubriz, kata Ali, la tubriz fakhidhak wa la tanzur ila fakhidhi hayyin aw mayyit. Falwajib, maka yang wajib itu alaihim, terhadap mereka, at-tanabbuhu lidhalik, berhati-hati dalam hal itu, dia perhatikan. Wa taqayyud bi ahkami dinihim, hendaklah mereka selalu mengikuti ketentuan-ketentuan hukum agama mereka. Wa adamul iltifati lima yukhalifuha, tidak melihat kepada yang menyelisihinya. Olahraga silakan olahraga, tapi yang diperintahkan untuk tutup, tutup. Ya, orang berenang misalkan harus tutup auratnya sampai ke lutut. Ya, kalau di Arab Saudi itu celana renang laki-lakinya itu sampai di bawah lutut. Ya, kayak hampir dengan celana 3/4 lah gitu. Tapi kainnya dengan jenis, ketika dia berdiri cepat kering, tidak menahan air gitu. Jadi kalau orang berenang pakai training, ya barek lah. Taib, wal mar'atu kulluha aurah. Sementara wanita semuanya adalah aurat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wal mar'atu aurah. Sahahu Tirmidzi. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu adalah aurat. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan berdasarkan hadis Ummi Salamah, atusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimarin wa laysa 'alayha izarun, qala idza kana dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamayha. Apakah wanita itu, kata Ummi Salamah, dia salat pakai jubah dan khimar? Khimar itu berarti jilbab. Ya, tanpa dia pakai sarung. Nah, jadi kalau misalkan kayak gini, persis ibu-ibu kita yang tepat. Dia pakai sarung dulu. Sarung itu apa? Menutup kaki. Ya, kemudian dia pakai bajunya khimar bagian dari atas. Ya. Apakah wanita boleh dia sholat pakai jubah kemudian pakai jilbab tidak pakai sarung? Ya, misalkan ibu-ibu akhwat sekarang ini, masya Allah, banyak ada ibu-ibu mengkritis, tidak pakai sholat, tidak pakai mukenah gitu. Nggak ada kewajiban mukenah. Ya, tapi apakah sudah cukup jubah yang dia pakai, ya, jubah yang dia pakai untuk sholat dengan hanya pakai jilbab? Ya, tergantung kepada kondisi jilbabnya. Apa kata Nabi? Idza kana dir'u, apabila jubah itu sabighan, menutup, yughati zuhura qadamaiha, dia bisa menutup punggung kakinya. Ya, kalau saya menutup punggung kakinya, oke, tidak ada masalah. Gimana pakaian perempuan? Pakaian perempuan itu panjang. Ya, Muslimah juga bertanya tentang ketika dia mendengar bahwa pakaian muslim izar mu'min nisfu saq. Pakaian muslim itu, pakaian izar mu'min, pakaian mu'min itu separuh betis. Lalu dia bertanya, bagaimana dengan perempuan ya Rasulullah? Separuh betis berarti kakinya kelihatan. Kata Nabi, panjangkan satu jengkal. Separuh betis panjangkan satu jengkal. Oh, masih kelihatan kakinya. Kata Nabi, panjangkan satu hasta. Satu hasta, dua jengkal ya, kurang lebih. Dari nisfu saq berarti Kena tanah enggak? Kena tanah. Meliu-liu. Itulah namakan dzail al-mar'ah. Ekor wanita gitu deh. Kainnya yang menutup itu. Nah, itu betul-betul menutup dia. Kalau menutup seperti itu boleh dia sholat. Kata Nabi, "Idza kana dir'u sabiwan yughatti dhuhura qadamaiha." Ya. Kalau seandainya enggak menutup pas-pas, maka adalah akhwat itu atau wanita itu pakai kaos kaki. Kalau seandainya dia tidak punya izar, dia tidak punya sarung. Dia pakai sarung itu lebih maksimal untuk menutup bagian bawahnya, kakinya. Kalau seandainya dia enggak pakai sarung, hendaklah dia pakai kaos kaki. Kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala, kaos kakinya tidak boleh sewarna dengan kulit. Kalau sewarna dengan kulit hampir sama aja, sama dengan orang enggak pakai. Maka dia pakailah warna hitam, artinya tidak sama dengan kulit kakinya. Baik. Wali Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibn Majah min hadis Aisyah, la yaqbalu Allah salata haid illa bi khimar. Dan berdasarkan hadis Abu Dawud dan Tirmidzi dari Aisyah, Allah tidak menerima salat seorang yang haid, yakni maksudnya adalah seorang wanita yang baligh, kecuali dengan khimar, yaitu menutup auratnya, yakni menutup kepalanya. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan, wal 'amalu 'alaihi 'inda ahli al-'ilmi anna al-mar'ata idza adrakat fa sallat wa shay'un min auratiha makshufun la tajuzu salatuha. Wanita apabila dia sudah adrakat, sudah paham, yakni berarti sudah balik, fa sallat, lalu dia salat, wa shay'un min auratiha makshufun, ada sedikit dari auratnya kelihatan, la tajuzu salatuha, maka salatnya tidak sah. Tidak sah. Kita azan dulu ya, setelah itu kita lanjutkan. Salat. الصلاة حي على الفلاح أكبر لا إله إلا الله طيب kita lanjutkan hadis ahadits hadis-hadis ini maqaulih ta'ala wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna biqmurihinna ala jiyubihinna wala yubdina zinatahunna illa lib'ulatihinna wa qawlu ta'ala ya ayyuhan nabiy qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudina 'alayhinna min jalabibihinna wa qawlu ta'ala wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin dhalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna. Seiring dengan hadis-hadis yang telah kita sebutkan di atas juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 31, surah Al-Ahzab ayat 59 dan 53, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menutup aurat. Janganlah wanita-wanita itu memperlihatkan aurat-auratnya illa ma zahara minha, kecuali apa yang tampak perhiasan zinatahunna. Janganlah wanita-wanita itu memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali apa yang tampak darinya. Waliyadribna bikhumurina ala juyubihinna, hendaklah dia lemparkan atau dia tutupkan khimar jilbab mereka itu ala juyubihinna, terhadap juyub. Juyub itu adalah bagian dada, maka dadanya tertutup. Di sini terjadi penafsiran ulama di dalam masalah khimar yang dipakai di atas. Lalu kalau seandainya untuk menutupkan bagian depan dadanya, berarti nanti tertutup mukanya. Maka dari sini ada yang berdalil bahwasanya muka atau wajah itu harus ditutup juga. Itu di antara pendalilannya. Ya. Wala yubdina zinatahunna illa lib'ulatihinna. Janganlah wanita-wanita itu memperlihatkan perhiasannya kecuali kepada suami-suaminya. Al-Azab ayat 59, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu dan kepada wanita-wanita mukminat, hendaklah mereka mengulurkan terhadap diri mereka akan jilbab-jilbab mereka. Jalabib jamak dari jilbab. Kalau ada orang yang mengatakan tidak ada perintah atau tidak ada jilbab di dalam Al-Quran, ya dalam Al-Quran ada jilbab, ya, nasnya jalabib, bentuk plural, bentuk jamak dari jilbab. Dan surah Al-Ahzab yang lain, yaitu surah ayat 53, wa idza sa'altumuhunna, apabila kalian bertanya kepada istri-istri Nabi mata'an, memohonkan atau memintakan sesuatu, fas'aluhunna min wara'il hijab, mintalah dari belakang hijab. hal itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Lalu perkataan Aisyah, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam muhrimat. Kata Aisyah, kami bersama Nabi dalam keadaan berihram. Berihram itu apa? Ya, dalam keadaan haji. Orang yang sedang berihram, wanita itu yang sedang berihram, tidak boleh memakai sarung tangan, tidak boleh memakai cadar, niqab. Itu dalam keadaan berihram. Lalu Aisyah mengatakan, fa idza marra binar rijal, kalau seandainya sekelompok orang melewati kami berpapasan, sadalat ihdana khimaraha ala wajhiha, ya, lalu khimarnya, kan dia pakai khimar, pakai kerudung, kerudungnya itu dia turunkan ke wajahnya, dia turunkan ke wajahnya. Fa idza jawazuna, apabila mereka telah melewati kami, kasyafnahu, kami pun akhirnya mengungkap, menyingkapnya. Kalau sendirian atau tidak ada laki-laki, wanita harus buka, tidak boleh pakai, tidak boleh menutup wajahnya atau tidak boleh pakai cadar. Pakai cadar dengan menutup wajah itu berbeda. Menutup wajah itu seluruh wajah. Maka wanita yang bagian dari Arab itu, ya, mereka memakai kain kasa. Kainnya agak jarang dia bisa melihat keluar, tapi kita dari luar ke dalam enggak bisa lihat. Berbeda dengan niqab. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tantaqbul al-mar'ah, wanita tidak boleh pakai niqab waktu dia berihram. Ya, niqab itu adalah menutup wajah, membuka hanya bagian mata saja. Itu adalah niqab. Dan malahan itu lebih memfitnah. Ya. Matanya aja lihat, itu lebih fitnah. Baik, hadhihi nusus, nas-nas di atas. Wa ma jaa bi ma'naha min al-kitab wa sunnah. Dan yang senada dengannya, baik yang datang dari kitab maupun dari sunnah, wa ya katsiratun syahirah, dia banyak dan terkenal. Tadullu ala anna al-mar'ata kullaha 'auratun amama ar-rijal ajanib. Bahwasanya wanita itu semuanya tubuhnya itu adalah aurat di hadapan laki-laki yang bukan dari mahramnya atau yang asing, gitu ya. La yajuzu an yadhhara min badaniha syai'un bihadratihim fi sholati wa ghairiha. Maka tidak boleh sedikit pun dari auratnya kelihatan, dari badannya kelihatan di hadapan mereka, baik di solat maupun di luar solat. Amma idza sallat fi makanin khalin min ar-rijal al-ajanib. Tapi kalau seandainya dia solat sendirian di tempat yang kosong yang tidak ada laki-laki yang ajanib, ya, fa innaha takshifu wajaha fi shalah. Maka dia membuka wajahnya di sholat. Berarti kalau begitu, ibu-ibu di belakang yang biasa pakai cadar, ya, berada di belakang, sholatnya gimana? Dia buka cadarnya. Kalau dia di dalam majelis, dia buka cadarnya. Malahan kalau dia pakai cadar di tengah-tengah ibu-ibu, itu yang dicurigai. Jangan-jangan laki-laki yang masuk ke dalam. Untuk apa gunanya dia pakai cadar lagi, kan? Enggak perlu. Nah, ketika ada dilihat oleh laki-laki lain, baru di situ dia menutup wajahnya. Fahuwa laisa bi'auratin fi shalah. Wajah itu di dalam salat dia tidak aurat. Lakinnahu 'auratun 'inda rijali ghairil mahrim. Tetapi dia adalah aurat di samping laki-laki atau di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Fala yajuzu nadhruhum ilaihi, ya, maka pandangan mereka tidak boleh ke wajah perempuan. Fa innahu liman laminal mu'sif al-muhzin ma wasala ilai kathirun min nisa'il asril muslimati min tahakkukin min tahattukin wa tasahulin fi sitr. Sungguh merupakan yang menyedihkan, yang sangat menyedihkan, yang kebanyakan dari wanita-wanita sekarang ini sudah sampai kepada tingkat ya menggampang-gampangkan dalam menutup aurat. Wa tasabuqin ila ibrazi mafatinihinna, malam berlomba-lomba untuk membuka bagian-bagian yang terfitnah laki-laki ya, yang menggoda. Wa ittikhadha al-libasi alladhi la yastur, memakai pakaian yang tidak menutup. Taqlidan linisa'il kafarah wal murtaddin, karena mencontoh wanita kafir dan mencontoh wanita-wanita yang orang-orang murtad. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, tidak ada daya dan upaya atau tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan Allah yang maha tinggi, maha agung. Beliau mengatakan, inna Allah ta'ala qad amara biqadri zaidin ala sitra aurati bisalah. Allah telah memerintahkan untuk melebihi dari sekedar menutup aurat di dalam sholat. Artinya apa? Auratnya laki-laki, kalau perempuan tadi udah tahu kita kan, tutup aurat semua. Kalau laki-laki, oh kalau gitu ambo pakai sarung salah sampai siko, baju di atas terbuka, bagian di atas terbuka. Solatnya pakai sarung aja. Enggak pakai baju. Allah tatutui antara puse joluti Allah tuh. Ya? Tidak. Tapi lebih dari itu untuk dalam solat. Di luar solat silakan. Ya? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk akhdul zina, mengambil perhiasan atau pakaian yang baik. Allah mengatakan, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah pakaianmu ketika ingin salat. Fa amar bi akhdhi zina la bi sitr aurah faqat. Allah memerintahkan untuk menutup, mengambil pakaian. Tidak memerintahkan menutup aurat. Nah, kalau menutup aurat hanya sekedar ukuran itu saja. Tapi ketika memakai, mengambil pakaian berarti lebih dari itu lagi. Mimma yadullu ala annal muslim yanbaghi lahu an yalbisa ahsana thiyabihi wa ajmalaha fi sholati lilwuqufi baina yadayllahi tabaraka ta'ala. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim sepantasnya dia memakai pakaian sebaik-baik pakaian dan seindah-indah pakaian di dalam solat, karena dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha berkah dan maha tinggi. Fa yakunu al-musalli fi hadzal mawqif ala akmali hayatin zahiran wa batina. Sehingga seorang yang solat dalam posisi itu, dia dalam keadaan betul-betul sebaik-baik kondisi, baik yang lahir maupun batin. Yang lahir yaitu pakaiannya, yang batin adalah hatinya. Nah, jadi menutup aurat adalah merupakan sebuah kewajiban ya bagi seorang yang mampu untuk melakukannya. Ya, wallahu ta'ala alam, sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya, bertanyanya langsung aja pakai kertas bisa. Karena nomor kita, HP saya yang biasa hilang. Jadi belum bisa, dan pemirsa juga tidak bisa menyampaikan pertanyaan. Insyaallah kalau sudah keluar nomornya, tetap insyaallah tadi saya sudah usahakan untuk nomor. Ya, kebetulan nomor dan HP-nya hilang. Jadi cari-cari enggak dapat. Mudah-mudahan sesegera mungkin kita bisa menerima pertanyaan dari ikhwan semuanya. Ya, ya Pak, silakan. Ya. Taib. Bukankah auratnya wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan? Ya. Naam. Terjadi perbedaan. Terjadi perbedaan pandangan ulama di dalam masalah mana si aurat perempuan walaupun di luar sholatnya. Kepada dua pendapat. Pendapat yang pertama, yang kalau kita lihat mayoritas ulama Hanabilah atau ulama yang ada di Saudi, mereka berpendapat bahwa seluruh tubuhnya adalah aurat, termasuk wajah dan tangan. Telapak tangan itu maksudnya kaf, itu ini yang saya gerakkan, ini kaf depan dan belakang. Ya, maka si perempuan hendaklah dia menutup wajahnya, dia menutup tangannya. Dan itu yang zahir, yang tampak dari apa yang kita bahas sekarang. Dan ini adalah tulisan Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali wajah dan tangan. Kaf itu adalah ini. Nah. Berarti punggung tangan ini tidak termasuk aurat. Kita kan menerjemahkannya kaf itu adalah telapak tangan. Telapak tangan dalam bahasa Indonesia ini, ini adalah punggung tangan. Tapi dalam bahasa Arab telapak tangan ini namanya batinul kaf wa zahirul kaf. Batinul kaf berarti perut atau telapak tangan, kemudian zahirul kaf itu punggung tangan. Kalau seandainya diterjemahkan kafun itu adalah telapak tangan, maka ini perut telapak tangan, ini punggung telapak tangan. Ya, taib. Di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimallahu taala, dia memandang dengan beberapa dalil, dia melihat bahwasanya wanita itu adalah aurat kecuali wajah dan tangannya. Namun beliau sepakat ya, dalam Jilbab Muslimah itu beliau sepakat bahwa wanita cantik itu wajahnya harus ditutup. Ya, kenapa? Karena yang menggoda laki-laki itu adalah wajah, dan disitulah tempat kecantikan perempuan. Ya, wallahu ta'ala. Apakah menutup mata kaki mengurangi kesempurnaan sholat bagi laki-laki? Taib. Wallahu a'lam. Kalau itu berhubungan dengan sholat. Akan tetapi menutup mata kaki yang menjadikan pakaiannya turun dari mata kaki, dia diancam oleh Nabi. Ma'asfala minal ka'baini fa finnar. Pakaian yang di bawah dari mata kaki terancam api neraka. Adapun tentang tidak diterimanya sholat orang yang musbil, wallahu alam, saya tidak tahu. Ya, namun hadis yang jelas bahwa ada ancaman bagi orang yang musbil. Musbil itu adalah pakaiannya menutup mata kakinya. Maka oleh karena itu, sebagai kita laki-laki yang taat dan patuh kepada Rasulullah, maka laksanakanlah apa yang diajarkan Rasulullah. Mungkin ada yang mengatakan, kan inyo beberapa sentinyo, kok bawa salah bana di bawah senti, hanya 2 senti di bawah mata kaki. Iya, memang 2 senti itulah ya bermasalah. Apa salahnya dengan 2 senti di atas mata kaki? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jarra thawbahu khuyala, siapa yang menarik kainnya, yakni panjangkan kainnya, bailo-ailo, khuyala, karena sombong, maka Allah tidak melihat kepadanya, Allah tidak menyucikannya, dan Allah tidak tidak melihat kepadanya, tidak berbicara dengannya, dan Allah tidak mensucikannya, dan dia mendapatkan azab yang pedih. Ada orang mengatakan, saya tidak karena sombong untuk memanjangkannya. Enggak ada sombong. Tapi kata Imam Syalbani rahimallahu taala, berdebat untuk tidak mentaati itu adalah bentuk dari kesombongan. Kenapa? Karena sombong itu adalah batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Berdasarkan riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-isbal minal khuyala. Isbal itu sendiri adalah bagian dari bentuk kesombongan. Ya. Kalau kita mengatakan tidak sombong, ya isbal itu adalah bagian dari kesombongan. Bagaimana kita mengatakan saya tidak sombong? Wallahu ta'ala alam. Baik. Izin bertanya, dalam adab berpakaian adalah salah satunya tidak memakai pakaian yang membentuk tubuh atau ketat. Lalu bagaimana dengan kaos kaki yang dipakai wanita kalau kaos kaki juga membentuk kaki? Carikan kaos kaki yang tidak membentuk kaki. Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Tapi wanita enggak boleh pakai stocking lah sebenarnya. Ya. Wanita memakai kaos kaki itu adalah dalam rangka menutup hal yang mungkin tersingkap. Ya, makanya wanita tadi disuruh untuk memanjangkan kainnya. Ya, boleh jadi pas di seukuran kakinya sampai ke bawah, mungkin kena lantai, boleh jadi. Ya. Nah, untuk kesempurnaan dia menutup auratnya, dia tutuplah dengan pakai kaos kaki. Nanti juga kan kalau bagaimana pakai sepatu juga dia. Ya, sepatu juga menutup tubuh kaki, tapi tidak seperti kaos kaki betul, ya. Maka ini enggak ada lagi apa yang harus dia usahakan. Ya. Jadi hal yang seperti ini tidak termasuk seperti orang yang memakai pakaian yang ketat, ya, yang membeku untuk lekukan tubuhnya. Wallahu alam. Saya ingin bertanya mengenai hukum makmum masbuk saat mendapati kelima yang imamnya solat sampai 5 rakaat. Apakah makmum yang ketinggalan 2 rakaat pada rakaat kelima itu dihitung jadi rakaat ketiga oleh makmum, wallahu alam. Ini saya tunggu dulu, saya belum dapatkan jawabannya. Rakaat kelima bagi makmum yang tahu, misalkan dia masbuk, tahu dia ini adalah rakaat kelima, sahkah solat dia bersama imam pada rakaat kelima? Sementara solat itu adalah batil terhadap solat imam, karena solat itu hanya 4 rakaat. Nah, ini saya belum dapat jawabannya. Ya, makmum pada saat itu apakah sudah mengganti solatnya 1 rakaat sehingga dia hanya menambah 1 rakaat lagi ketika imam ya salam? Wallahu alam, saya perlu mencari dulu ya untuk jawaban ini. Baik, untuk sementara sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita akan menambah ya kajian yang masih tersisa. Kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.